Seorang pezina kemudian bertobat dan menikah, tapi karena tidak berilmu mereka belum melakukan salat taubat dan menikah sebelum haid si perempuan. Dalam menikah baru mengetahui apa taubat dan pernikahannya syah. Jika tidak, bagaimana menjelaskan kepada orang tua si perempuan untuk mengulang akad nikah sementara mereka telah menyembunyikan haid tersebut. Saya kira hukum di dalam masalah ini dipahami bahwa seorang perempuan yang berzina tidak boleh dinikahi kecuali dengan syarat, kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia telah bertobat dari perbuatannya. Syarat yang kedua, rahimnya diketahui kosong. Dan mengetahui rahim itu kosong dengan cara istibra, menunggu satu kali haid. Kalau nampak dia hamil, maka pernikahan boleh dilangsungkan setelah melahirkan. Itu hukum dalam masalah. Sekarang sepanjang sudah terjadi pernikahan, maka dipisahkan, nikah tidak syah, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan sepanjang jarak nampak kosongnya rahim. Dengan ketentuan yang saya sebutkan itu tadi, selama sebulan, selama satu kali haid, atau kalau nampak hamil sampai melahirkan. Setelah itu akad baru, akad baru dengan dinikahkan oleh walinya, dihadiri oleh dua saksi, dan dengan mahar. Itu akad baru. Adapun menjelaskan kepada kedua orang tua, ini adalah suatu hal yang harus diterangkan dan jangan sampai dipalingkan oleh syaitan karena masalah ini. Dan sekiranya insyaallah taala sepanjang dijelaskan dengan baik kepada orang tua, ya, dan seorang mempunyai maksud yang baik untuk menjaga dirinya dan berjalan sesuai dengan tuntunan, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya. Jelas dari pintu ini, alasan ini, jangan sampai syaitan ya menghambat mereka untuk melangsungkan pernikahan dengan cara yang benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua dan mengokohkan kita di atas jalan yang benar dan menjaga diri-diri kita dari segala fitnah yang nampak maupun yang tidak nampak.